Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamirtin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamidini amma ba'd. Ikhwani jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang yang sejuk ini, yang berbarokah ini, kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang ke-25 dari kitab Bulughul Maram. Wa anhu, dan dari Anas ibn Malik. Karena hadis yang kemarin adalah hadis Anas ibn Malik. Qala, beliau mengatakan, lamma kana yaumu Khaybar, tatkala pada hari perang Khaybar, jadi hari perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha, fanada, lalu beliau mengumumkan, innallaha wa rasulahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah, Allah dan rasulnya melarang kalian memakan daging himar kampung, himar Cina. Fa innaha rijsun, karena himar Cina itu, jadi dagingnya himar itu najis. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa ini terjadi pada awal-awal tahun ke-7 Hijriah, karena perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram, akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah, sekitar 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, pada waktu perang itu, perang Khaybar itu adalah perang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Khaybar. Pada waktu itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, meminta kepada Abu Talha. Abu Talha itu bapak tirinya Anas. Jadi Anas ibn Malik itu, Malik di zaman jahiliyah itu nikah dengan Ummu Sulaim. Lahirlah anak laki-laki satu namanya Anas. Kemudian Malik ini meninggal dunia, wafat. Tak berselang lama setelah peristiwa itu, datanglah Islam ke kota Yathrib, yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Kota Yathrib. Jadi Anas masuk ke dalam, Ummu Sulaim masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Anas pun mengikuti ibunya Muslim. Singkat cerita, kemudian Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha dan menikahlah antara Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Jadi Abu Talha itu bapak tirinya Anas, bapak tirinya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu jami. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha untuk mengumumkan kepada semua kaum muslimin yang tatkala itu ada di medan perang, perang Khaybar. Jadi pengumumannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kepada kalian daging himar ahli, himar kampung. Fa innaha rijsun, karena himar ini itu adalah jadi binatang yang najis. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebagaimana yang kayaknya sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang kemarin, bahwa pada waktu wahyu itu masih turun, itu ada hukum nasikh dan mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Dulunya halal menjadi haram. Kayak kemarin pada waktu kita bicara tentang khamr, di awal-awal masa Islam khamr itu halal, tapi kemudian diharamkan. Begitu juga dengan apa yang ada di hadapan kita. Himar ahli atau keledai kampung itu dulu di awal-awal masa Islam, sejak zaman Rasulullah di kota Mekah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dari tahun pertama sampai akhir tahun ke-6, makan daging keledai kampung itu boleh dan halal. Tapi kemudian hukum ini dirubah. Hukum ini diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kaum muslimin makan daging himar ahli, makan daging keledai, keledai kampung. Dan ini hal-hal yang wajar dan ada banyak contohnya. Karena hukum itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki ini asalnya halal menjadi haram, asalnya haram menjadi halal dengan hikmah-hikmah yang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu masalah yang pertama. Yani itu masalah yang pertama. Kalau ada di antara kita yang bertanya, apa to karepi Allah Subhanahu wa taala itu kok? Kok langsung dari awal ngono langsung haram ngono kok usah ganti-ganti. Ini langsung dari awal itu halal ngono kok usah ganti-ganti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah menjadi satu pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Kadang-kadang yani hukum merubah dan berubah itu asalnya berat menjadi ringan supaya kita bersyukur atas nikmat Allah meringankan hukum-hukum agama. Awalnya ringan menjadi berat, ada yang awalnya ringan menjadi berat supaya kita bersabar dan menerima pasrah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita yakini, hukum yang Allah tetapkan paling akhir itu adalah hukum yang paling maslahat. Kenapa? Karena agama kita itu dibangun di atas kemaslahatan. Apapun yang membawa kemaslahatan mesti diperintahkan, apapun yang membawa kemadharatan mesti dilarang. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya daging himar ahli, keledai kampung. Karena himar itu ada dua. Ketahuilah bahwasanya himar itu ada dua. Ada namanya dalam bahasa Arab itu himar ahli, ada namanya himar wahsyi. Himar ahli itu keledai jinak, keledai yang tinggal di perkampungan, keledai kampung. Ada himar wahsyi. Himar wahsyi itu sejenis himar, tapi dia itu liar, tinggalnya di hutan-hutan, di padang pasir, di tempat-tempat yang secara umum binatang itu adalah binatang liar. Jadi gambarannya para teman kalian, kalau di negeri kita itu mirip-mirip ayam. Ayam kampung sama ayam alas, ayam hutan. Ayam kampung ya ayam yang kita kenal di kampung-kampung itu. Baik itu mulai ayam bangkok, ayam jago, ayam kate, ayam ketawa, ayam apa. Semua itu ayam kampungnya, memang orang itu memelihara ayam-ayam tersebut. Dan memang secara umum ayam itu dipelihara di kampung-kampung. Ini. Baik. Tapi di sana ada ayam hutan. Ayam hutan itu ayam yang memang tinggalnya di hutan. Ini ayam yang memang, dan itu bentuknya beda sedikit. Ada sedikit perbedaan. Meskipun dia itu ayam, tapi sedikit ada perbedaan. Lah, kalau ayam hutan ini ditangkap, kena jaring. Terus yang qadarullah itu lanang wedok ketangkep ayam hutan, kemudian dibawa ke kampung, ditaruh di kandang, diternakkan, tetap namanya ayam alas. Ayam hutan tadi loh, ayam hutan tadi itu sampai pun diternak, sampai pun dia itu tetap namanya ayam hutan, ayam alas. Lah kalau ada ayam kampung diculno di hutan, tetap namanya ayam kampung. Ini tetap mana ayam kampung, kambing hutan dengan kambing kampung. Kambing kampung yang kita kenal, kambing hutan itu gimana? Ya kambing hutan yang punya tanduk yang tinggi-tinggi itu, dan dia itu bisa menek-menek gunung itu. Ini kambing itu kalau dibawa ke kampung, ya tetap kambing hutan. Ini kambing kampung dibawa dilepas di hutan, ya tetap kambing kampung. Ya. Himar juga begitu. Ada himar atau yang kita kenal negeri kita dengan keledai, itu adalah namanya himar ahli. Loh, terus apa itu himar wahsyi? Himar wahsyi itu sejenis itu. Sejenis itu, tapi secara umum dia itu enggak diternak oleh orang. Tinggal di hutan-hutan di mana? Di hutan-hutan. Di hutan-hutan. Lah, himar itu salah satu jenisnya adalah zebra. Salah satu jenis himar wahsyi itu adalah zebra. Lah, para yang mengatakan himar ahli, himar kampung itu haram. Adapun kalau himar wahsyi, himar alas, himar hutan gitu ya, maka itu halal. Jadi maka itu halal. Baik. Ini masalah yang kedua yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Tidak perselisihan setahu saya tentang masalah keharaman himar ahli. Masalah yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dagingnya himar dan yang sepadan dengannya dan yang lebih buruk darinya, daging, kencing, darah, BAB dari himar, maka itu najis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha rijsun, binatang itu dagingnya najis. Kalau dagingnya najis, berarti darahnya, apa itu, pipisnya, BAB-nya dan yang semisal itu adalah juga najis. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama itu adalah badannya, keringatnya, liurnya dan yang semisal itu ikut menjadi najis ataukah tidak najis? Apakah itu najis ataukah tidak najis? Itu yang terjadi perselisihan di kalangan yakni para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap najis. Ya kalau dagingnya najis ya berarti liurnya najis. Kalau liurnya najis berarti jadi keringatnya najis. Ini keringatnya najis berarti badannya najis. Itu sebagian pendapat para ulama. Sebagian para ulama, dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama, pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas para ulama, badan himar itu suci. Kalau badannya suci berarti keringatnya suci, liurnya suci. Yang najis itu kotoran, darah dan dagingnya. Itu yang najis. Adapun keringatnya dan macam-macamnya itu suci. Yang menunjukkan pada pendapat yang kedua ini beberapa dalil. Yang pertama, himar itu binatang yang selalu dipakai oleh orang-orang untuk ditunggangi atau membawa barang. Kalau seandainya badannya himar itu najis, niscaya Rasulullah SAW melarang orang untuk naik himar. Buktinya, himar itu dinaiki dan menjadi yakni kendaraan yang lumrah pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak ada perintah sedikit pun dari Rasulullah untuk apa? Yakni untuk mencuci sesuatu yang kena badannya himar. Yang kedua, yakni himar itu adalah binatang yang interaksi selalu dengan manusia dan masuk dalam binatang minat tawafina alaikum wat tawafat, binatang yang selalu interaksi dengan kita, maka hukum dasarnya adalah suci. Dan itu pendapat yang lebih benar. Yang itu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih benar insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tidak terlalu kita perpanjang ya kan masalah ini, karena keledai di negeri kita enggak ada. Keledai di negeri kita ini enggak ada. Mau ngomong zebra, mau ngomong keledai enggak ada di negeri kita. Sing ono pitik. Yang berikutnya, hadis berikutnya an Amr ibn Kharijah. Dari Amr ibn Kharijah, kalau beliau mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau itu di atas kendaraannya. Walu'abuha, rahilah itu unta. Unta yang dipakai kendaraan pada waktu itu. Walu'abuha, dan liurnya unta itu yasilu ala katifi, mengalir pada pundakku. Kharajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan beliau sahihan. Peristiwa hadis ini pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi pada waktu peristiwa Haji Wada. yakni beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Peristiwa ini terjadinya beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada waktu Rasulullah SAW di Mina sedang berkhutbah pada jamaah haji pada waktu itu, haji pertama Rasulullah sekaligus haji yang terakhir yang dikenal dengan haji wada. Itu Rasulullah SAW di Mina, beliau menyampaikan khutbah, khutbah Mina, khutbah untuk orang-orang haji yang tatkala itu ada di Mina. Karena beliau khutbah dan di zaman itu orang-orang speaker belum ada apa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah suaranya biar terdengar oleh orang banyak, maka beliau di atas apa? Kendaraan, di atas unta. Beliau itu berdiri di atas unta biar untanya tidak bergerak kemana-mana, maka Amr ibn Kharijah memegang tali kekang unta itu berada di depannya, ini di bagian tali kekang itu, dan tali kekang itu kan letaknya di arah kepala. Rasulullah SAW berkhutbah di atas dan Amr ibn Kharijah ini memegang tali kekang untanya tersebut. Dan karena khutbah itu butuh waktu, maka sampai untaiku ngiler. Jadi mengalir di pundaknya Amr ibn Kharijah. Jadi mengalir di pundaknya Amr ibn Kharijah. Hadis ini ikhwan menunjukkan kepada kita, pertama bahwasanya majelis taklim, majelis ilmu itu yang ngajar di atas, jadi yang diajar di bawah itu boleh. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, posisi majelis ta'lim itu, majelis ilmu, itu bisa sama-sama di bawah kayak kita. Sebagaimana hadis Jibril. Bisa sama-sama di atas kayak hadis Mu'ad. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau naik kuda, naik unta, bonceng Mu'ad, dan pada waktu itu ada majelis ilmu. Bisa yang ngajar di atas, yang nyanyi jamaahnya di bawah. Sebagaimana kalau ta'lim itu ustadznya di kursi, jamaahnya lesehan. Itu juga boleh. Yang sama-sama di atas kursi, kayak di kelas. Itu sama-sama boleh. Posisi ini, Rasulullah SAW itu di atas, gitu ya. Kemudian, jamaahnya, kaum muslimin pada waktu itu, nyanyi tidak di atas kendaraan. Yang kedua, hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa unta itu suci. Dari mana kita ambil dalilnya? Ya karena air liurnya suci. Kalau air liurnya suci berarti badannya suci, dan memang unta itu suci karena halal untuk dimakan, dan semua binatang yang halal adalah suci. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang keluar dari badan unta itu suci. Liurnya, ini keringatnya, ludahnya unta itu suci. Tapi para ulama berselisih tentang air kencingnya. Apakah air kencingnya itu suci, PAB-nya itu suci atau najis? Sebagian ulama mengatakan najis karena keumuman kotoran. Tapi mayoritas para ulama mengatakan suci. Mayoritas para ulama mengatakan suci. Kotoran binatang yang halal dimakan itu adalah suci dalam pendapat sebagian besar para ulama. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membolehkan sebagian sahabat yakni untuk meminum kencingnya unta. Dan hadis itu dalam Sahih Bukhari. Yang berkenaan dengan hadis Uraniyin. Tatkala ada orang-orang dari Bani Urainah, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yakni mereka itu sakit perut, gitu ya. Pada waktu mau pulang itu mereka sakit perut. Jadi pada waktu mau pulang diperintahkan Rasulullah SAW, kalau kamu nanti berjalan, kamu nanti akan ketemu tempat ini, di sana ada unta, mintalah kepada pemiliknya untuk mintalah air susu dan air kencingnya campuran dan minumlah. Ternyata sembuh. Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau air kencing itu najis, niscaya tidak diboleh air kencingnya unta ya, jangan kalau kencingnya wong. Air kencingnya unta itu najis, niscaya tidak akan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk diminum apapun alasannya. Yang kedua, Rasulullah SAW membolehkan sholat di kandangnya kambing. Jadi membolehkan sholat di tempat, jadi peristirahatan tempat ngumpulnya bahasa kita kandang lah, kandangnya kambing. Antum jangan bayangkan kandang kambing itu orang juru kandang terus sholat di juru unung, koyok kita unung. Jadi kandangnya kambing, orang-orang Arab dahulu dengan kandangnya kambing Indonesia itu beda. Kalau kandangnya kambing Indonesia itu apa? papan ngono kayu, dikasih atap, dikasih tempat, jujur ono 10 kambing, 5 kambing. Lah salat iku lho sapa sing arep salat iku. Ini gambaran-gambaran. Yani apa? Kandang kambing di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah tempat terbuka di pagar. Entah pagar itu pohon, entah pagar itu apa gitu. Terus ada pintu. Nisuk ngono kambing itu dikeluarkan ke gunung-gunung, ke yani tempat-tempat yang ada rumputnya, makan. Sore yani ditaruh, dimasukkan, kalau sudah masuk semua ditutup. Lah, tempat inilah yang namanya yani kandang kambing. Yo di situ mereka pipis, di situ mereka yani biabi, dan orang yang nunggu itu yani banyak yang nempat di situ, tinggal di situ. Yani tidur beralaskan yani lantai beratapkan yani langit. Nah, waktu ini sholat, serbi sholat tadi, sholatnya di situ, mereka bingung. Tatkala itu mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pripun kalau kita pas gembalakan kambing begitu banyak kambing, terus kita sholatnya di mana? Sholat aja di situ. Padahal tempat itu mesti banyak, semua tempat yang ada di situ mesti kena kotoran kambing, yani piabinya maupun kencingnya. Menunjukkan kepada kita, yani bahwasanya itu adalah suci. Ini itu adalah suci. Yang ketiga, kambing, sapi dan unta itu binatang yang sering interaksi dengan manusia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasulullah menyebut yani najisnya kencingnya unta, kencingnya kambing. Selain najis, orang yang memelihara unta dan memelihara kambing itu enggak mungkin menghindar dari cipratan kencing. Padahal mereka pada waktu itu roto-roto bajunya cuma satu, yang dipakai sholat, yang dipakai kerja, yang dipakai yani apa itu? Yang dipakai ternak, yang dipakai sawah, yang dipakai ya itu bajunya dipakai. Bukan kayak zaman kita sekarang. Ning sawah kadi kadi seragam, ngono yo. Kuwe olahraga kadi seragam, kuwe sholat kadi baju dan macam-macamnya. Lah, itu yang masalah. Kalau sekarang enggak ada masalah. Kalau di zaman dulu baju itu satu. Seandainya itu najis, ini saya akan dijelaskan kepada kita, kepada yani para sahabat oleh Rasulullah SAW dengan segamblang-gamblangnya. Tapi saya tetap mengatakan kepada teman-teman sekalian, khilaf ada di kalangan para ulama. Khilaf itu ada di kalangan para ulama-ulama kita yang menunjukkan kepada kita yani bahwasanya perbedaan pendapat itu ada, tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan itu suci. Wallahu a'lam. Baik, kita baca hadis yang ketiga. Ini karena unta sama apa? Unta sama keledai orang nak di Indonesia sekarang perlu dibahas panjang lebar. Hadis yang berikutnya dalam masalah ini an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila salati fi dzaka tsaub." Beliau itu membasuh air mani, kemudian beliau keluar memakai pakaian yang tadi kena, ada pakaian kena air mani, dibasuh oleh Rasulullah, cuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipakai salat. Kata Aisyah, "Wa ana anzuru ila atharil ghusli fi." Dan saya masih melihat bekas dari cuciannya beliau. Jadi masih kondisi basah itu dipakai untuk salat. Wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, "Laqad kunta afruquhu." Saya itu pernah ngeri. Afruq itu kain, kain kena mani ya, wis kering. Itu diginikan. Ngono kok. Bajune saya apa? Enggak nguncek, nguncek kan ngene. Pakai air. Jadi kotor ngono ya, nguncek kan ngene, nyuci. Ini itu misalkan terkena sesuatu yang apa itu? Yang sampai kaku gitu ya. Diginikan lah, tetet. Nah, gini. Itu namanya afruk. Nek ngerik kan gini. Skrik ngono ya. Skrik. Laqad kunta afruku min thawbi Rasulillah farka. Saya ngerik dari bajunya Rasulullah. Saya ngerik air mani dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fi, lalu dipakai oleh Rasulullah untuk salat. Wa bilafdhin laqad kunta ahqquhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Lah yang ngerik itu ahqqu ini, dan saya pernah ngerik bajunya Rasulullah. Jadi air mani yang sudah kering di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jangan punya pikiran Rasulullah kok kempro ya. Ingat para teman-teman, jangan bayangkan kehidupan di zaman Rasulullah kayak kehidupan di zaman kita. Uang itu bajunya sak lemari. Sitok belum dipakai satunya belum kotor, yang di lemari itu masih banyak. Pemenemu itu tambah karu-karuan. Baju itu rong lemari lumpuh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata orang itu cuma punya satu baju. Ini celana. Nek dicuci, ya ora metu omah. Dijemur gitu enggak keluar rumah. Kalau sudah kering mari pakai lagi. Ini itu kondisi mereka rata-rata semacam itu. Ini ono orang punya baju banyak, itu jarang-jarang. Itu jarang-jarang. Kalau wanitanya rata-rata punya baju dua, baju masa suci, baju masa haid. Kalau sudah haid itu pakai kostum haid. Dan dia itu nggak akan ganti-ganti baju sampai suci. Ini. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya batu kain itu, beliau sholat ya pakai baju itu, beliau aktivitas ya pakai baju itu, beliau tidur pun pakai baju itu. Dan beliau sebagai seorang laki-laki yang punya istri, maka beliau juga kumpul sama istri. Ada air mani itu yang mengenai baju beliau. Ada air mani itu yang mengenai baju beliau. Waktunya sholat, yuk kain itu yang mau dipakai. Kain yang terkena air mani itu yang mau dimu, gak punya baju lain. Kemproh mentoh ya, jadi tumpuk, jubuk baju lain. Ini bajunya sopo, bajunya satu. Ini bajunya cuma satu itu. Maka kalau Rasulullah, kalau air mani itu masih dalam kondisi basah, itu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam diguyur air, dikucek gitu, diperas. Tapi kadang-kadang menunggu kering. Misalnya kumpul sama istrinya itu bata isya. Dipakai sholat subuh. Wis kering toh? Ya sudah kering. Itu sudah kering. Air mani itu sudah kering di kain. Kata Aisyah, kalau sudah kering enggak begitu, yang saya lakukan itu tak kering. Tak kering gitu. Ini dan setelah saya kering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat tanpa dicuci. Ini tanpa dicuci. Itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada kita permasalahan beberapa masalah-masalah ilmiah. Yang pertama, apa hukum air mani? Air maninya manusia. Najis ataukah suci? Air mani itu najis ataukah suci? Para jamaah sekalian, innallaha subhanahu wa ta'ala. Yang keluar normal dari kubul dan dubur manusia itu najis. Bi kencing, BAB, mazi, wadi. Itu najis. Insyaallah nanti kita bahas. Lah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu mani. Air mani itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan air mani itu suci. Dan ini madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad. Sebagian ulama mengatakan air mani manusia itu najis. Dan ini madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Dan masing-masing mempunyai dalil yang kuat. Anehnya, masing-masing berdalil dengan dalil tadi. Baik yang mengatakan suci maupun yang mengatakan najis itu masing-masing berdalil dengan dalil tadi. Yang mengatakan suci, mereka mengatakan, itu lihat, air mani itu cuma dikerik oleh Aisyah. Kemudian dipakai sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dicuci. Seandainya najis, misalnya pakaian itu enggak boleh dipakai sholat. Kenapa? Sesuatu yang keras sudah mengeras nempel di kain, kalau cuma dikedar kerik, itu sisa-sisanya masih banyak. Dan dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat menunjukkan bahwasanya itu bukan najis tapi suci. Sebagian ulama mengatakan, yang mengatakan najis mengatakan lihat aja itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh mencuci. jadi mencuci kain yang terkena air mani. Seandainya tidak najis, biasanya enggak perlu dicuci. Ngapain juga dicuci pakai air meskipun minum air mani ini. Jadi wallahu a'lam bissawab, pendapat yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, bahwa air mani manusia itu suci. Air mani manusia itu suci dan tidak najis, yang menunjukkan kepada kesuciannya. Ini yang menunjukkan kepada kesuciannya. Pertama, air mani itu bahan dasar manusia. Air mani itu ya bahan dasarnya manusia. Manusia itu tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan dasarnya kan air mani laki-laki sama air mani perempuan kumpul. Jadilah orang. Dan sebagai makhluk yang paling mulia, sebagai makhluk yang paling utama, maka sangat tidak layak kalau kemudian bahan dasarnya benda najis. Baik. Yang pertama. Yang kedua. Hadis yang kita bahas tadi. Keberadaan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma memakai kain yang dipakai beli untuk sholat dalam kondisi kena air mani, kemudian cuma dikerik padahal itu masih ada sisanya, menunjukkan bahwa air mani itu suci. Seandainya najis, sisanya gak dipakai oleh yang Rasulullah SAW untuk sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam beberapa riwayat hadis ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya air mani itu suci. Dalam beberapa riwayat hadis ini, dalam beberapa kondisi Rasulullah pernah kumpul dengan Aisyah, suami istri. Ada air mani itu yang kena kainnya beliau. Tatkala itu di rumah enggak ada air. Dan ingat, sebagaimana sudah sering kita ulang-ulang, tidak semua rumah di zaman Rasulullah itu ada kamar mandinya. Kalau mereka itu rata-rata cuma menyiapkan untuk wudu atau mandi keesokan hari, satu timba, dua timba itu cukup. Malam itu gak ada air di rumah. Jadi malam itu gak ada air di rumah. Air mani yang terkena, mani itu oleh Aisyah diambilkan rumput idkhir, dioleskan gini terus dibuang. Jadi kalau ada umbel, kalau bahasa kita umbel lah, jadi ingus terkena baju terus dioser karo tisu, itu bekasnya masih ada enggak? Masih jelas. Dan itu dipakai sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seandainya najis, niscaya tidak mungkin itu dipakai sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tinggal membahas satu masalah. Terus hadis yang menyebutkan tadi bahwasanya Rasulullah mencucinya itu bagaimana memahaminya? Tidak semua mencuci itu berarti najis. Mencuci itu enggak mesti najis. Bisa jadi bendanya kotor lalu dicuci untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan benda najis. Yang mirip-mirip kita pada zaman sekarang lah. Baju dipakai tolong dino kok kesuwi nih, jadi baju dipakai 2 hari gitu ya, atau dipakai sehari wis keringetan wis opo, no kan musim-musim panas kayak kemarin-kemarin musim-musim panas yo keringetan yo opo, sore dilepas, besok mau dipakai lagi wis ora penak kabeh, ditumpuk dicuci. Najis? Enggak. Kotor kena kena keringat, kena ini, kena debu. Najisnya sih enggak, tapi kotor, maka ditumpuk, dicuci. Lah, sangat kemungkinan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu melihat bahwasanya air mani itu masih basah, maka dicuci oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya air mani itu adalah apa? Adalah suci. Tahi adalah suci, adalah najis. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Rasulullah SAW lumrahnya seorang istri itu berkhidmat melayani suaminya. Ini lumrahnya seorang istri itu berkhidmat melayani suaminya. Jadi ini perlu sedikit untuk kita singgung, karena pernah beberapa kali mencuat kayaknya, nggak tahu, tapi sekarang sudah jadi pudar. Pekerjaan rumah itu pekerjaannya siapa? Ini nyuci baju, apa itu nyapu rumah, masak, tetek bengeknya rumah itu loh. Itu sebenarnya tugasnya siapa? Tugasnya istri ataukah tugasnya suami? Kewajiban istri ataukah kewajiban suami? Ana tidak mengingkari ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah itu. Sebagian di antara para ulama mengatakan semua itu tugas suami, tugas istri itu hanya satu. Jadi bersedia tatkala suami ingin mengumpulinya, itu toh. Yang lainnya itu tugas suami. Maka tugas suami itu bukan menyediakan beras, tapi menyediakan makanan siap saji. Ini, wow, itu pendapat yang pertama. Sebagian para ulama mengatakan hal itu dikembalikan kepada urf yang berlaku. Itu adalah tugas istri sesuai dengan urf yang berlaku di tengah masyarakat. Yang memang itu lumrahi adalah dikerjakan oleh wanita, maka berarti tugas istri. Yang memang itu lumrahnya dikerjakan oleh laki-laki, maka itu adalah tugas suami. Ini kita enggak bicara saling bantu ya, kita bicara hukum pokok dulu. Ini tugasnya siapa? Kewajibannya siapa? Bagaimana kondisinya ya, Ikhwan? Di negeri kita yang namanya masak, nyuci baju, ngurusi rumah, belonjo, belonjo barang-barang semacam itu loh, itu wanita. Maka berarti tugas wanita. Kalau di negeri Arab, ini masak, ini ngurusi rumah, ini nyapu rumah, cuci baju dan macam-macam memang tugas istri. Tapi belonjo, ini masak, itu tugas laki-laki. Di negeri Arab. Antum kalau ke pasar tradisional, sing di kuno tuku lombok, tuku terasi, rono lombok kalau terasi di kuno. Ini ya tuku, ini bawang, tuku kecap, tuku ini, tuku ngono. Di pasar-pasar itu enggak akan menemukan wanita. Lanang kabeh, sing dodolan lanang, yani sing tuku lanang. Pasar tradisionalnya mereka itu memang laki-laki. Yo ngene ngono, yani ngono ndo omah ngono ya, garam entek, ngono. Kono cekete wong wedok tuku ning warung. Yani di sana laki-laki yang keluar untuk cari garam, cari ini, cari itu gitu. Makanya rata-rata belanja mereka itu jumlah besar. Kenapa? Sekali belanja seminggu masukkan kulkas itu jumlah dalam kondisi yang besar karena yang urfnya memang semacam itu. Nah perempuan di pasar itu paling di mall ya tuku-tuku baju beli-beli apa ngunku wake ngunku. Tapi di pasar tradisional yang itu kebutuhan harian itu nggak ada perempuan, adanya laki-laki ya. Kalau di negeri yang semacam itu berarti memang belonjo itu tugasnya laki-laki karena urfnya memang laki-laki. Dan pendapat kedua inilah yang benar, yang rajih. Pertama, kalau hukum itu tidak Allah tetapkan, siapa yang harus mengerjakannya dikembalikan kepada urf. Yang kedua, kehidupan di zaman Rasulullah itu lumrahnya wanita yang mengerjakan. Seandainya bukan karena itu kewajiban mereka, niscaya hal itu akan dibenahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini barakah yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yakni tiga permasalahan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan depan pada masalah-masalah berikutnya bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.